Dan pembagian kitab itu ada empat. Rafun, wa nasbun, wa hafdun, wa jazmun. Yang pertama, sebut kitab rapat. Yang kedua, nasol. Yang ketiga, rohan. Yang keempat, jalan. Jadi setelah kita mengetahui definisi ikhaf menurut bahasa maupun definisi ikhaf menurut istilah al-hakmu, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam ikhaf. Ada yang disebut rapat, ada yang disebut nasab, ada yang disebut khobat, ada yang disebut jalan. Nah, apa pengertian apa itu? Termasuk nasab, khobat, dan jalan. Apa menurut bahasa ialah al-ulu wal-irfa, artinya tinggi, naik. Al-Fat atau Al-Rafu menurut bahasa Arab ialah Al-Ulu Wal-Irtifat, tinggi.